Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله عزكم الله masih melanjutkan daripada pembahasan tentang fitnah dunia dan haqiqatuha, hakikat daripada dunia. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas satu tikar, kemudian tampak pada punggung beliau athar bekas pada tikar tersebut menempel pada punggung beliau. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau takhafna laka witoan, seandainya kami buatkan untuk anda tempat rebahan, ini tentunya yang lebih nyaman, wito atau firas, yang akan menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa istirahat dengan nyenyak, dengan nyaman begitu. Dan ini tentunya merupakan perhatian para sahabat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, mali wa mali dunya. Ma'ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Yani diriku tidak ada kecenderungan sedikit pun terhadap dunia. Karena aku senantiasa hatiku tergantung terhadap negeri akhirat. Sedangkan dunia justru merupakan lawan daripada akhirat. Hakikat kehidupan dunia adalah ibarat seseorang mengendarai kendaraan dalam safarnya, kemudian setelah dalam perjalanan safar tersebut dia singgah di satu tempat berteduh di bawah satu pohon. Kemudian setelah itu dia pun melanjutkan safarnya dan meninggalkannya. Jadi gambaran dari Rasulullah SAW, kehidupan dunia itu sangatlah singkat. Ibaratnya hanya seseorang yang berteduh di bawah satu pohon, kemudian setelah itu dia melanjutkan perjalanannya. Tidak ada rukun terhadap dunia. Tidak ada ketentraman, ketenangan dalam artian, yakni tidak kemudian menjadikan dunia adalah nasba anai ainai, menjadikan dunia sebagai sesuatu yang dia tuju, menjadikan dunia sebagai cita-citanya. Demikian pula semacam ini kejadian yang lain. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbaring dan tampak pada punggung beliau bekas daripada tempat berbaringnya, hal tersebut terlihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka Umar melihat ternyuh, ya, ternyuh melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, sedemikian rupa keadaannya terhadap dunia. Padahal Kisra dan Kaisar, Kisra itu penguasa Persia, Kaisar atau Kaisar itu penguasa Romawi, mereka berada dalam berbagai macam limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat dunia. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, hadza Kisra wa Kaisar fi ma huma fi wa anta sufratullah min khalqi. Wahai Rasul, ini Kisra dan Kaisar dengan kekufuran yang ada padanya, dia mendapatkan berbagai macam limpahan-limpahan karunia, dan ini nikmat-nikmat dunia, sedangkan engkau adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mendapatkan kondisi yang sedemikian rupa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya bersandar, kemudian beliau duduk. Beliau mengatakan, "Awa fi syakkin anta ya Ibn al-Khattab? Ulaika qaum ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayati dunya. Apakah engkau berada dalam keraguan wahai putra Al-Khattab? Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang disegerakan bagi mereka kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan dunia. Adhabtum thayyibatukum fi hayatikum dunya. Adhabtum thayyibatukum fi hayatikum dunya. Kalian telah habiskan kebaikan-kebaikan kalian dalam kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha. Dan kalian bersenang-senang dengan itu. Dan orang kafir demikian keadaannya. Yaqulun wa yatamattaun. Yaqulun wa yatamattaun. Yatamattaun wa yaqulun kama taqulun an'am. Mereka bersenang-senang dalam kehidupan dunianya, menghabiskan daripada kenikmatan-kenikmatan dunianya sebagai imbalan mereka. Jadi mungkin mereka ada kebaikan-kebaikan yang kemudian Allah segerakan pahalanya, balasannya dengan kesehatan, dengan waktu luang mereka, dengan kesenangan mereka, dan dengan harta benda mereka yang mereka telah gunakan sebagai balasannya. Sehingga mereka fil akhirati, di negeri akhirat nanti, tidak memiliki bagian sedikit pun. Laisalahu fil akhirati min khalaq. Tidak memiliki bagian sedikit pun dalam kehidupan di akhiratnya. Qawtibillah azzaakumullah. Demikian hakikat daripada kehidupan dunia. Al-Imam Syafi'i menggambarkan hakikat kehidupan dunia yang dipandang oleh seorang yang bertakwa, orang yang cerdas mensikapi daripada kehidupan dunia. Beliau mengatakan dalam bait syairnya, inna lillahi ibadan futona, talaqud dunya wa qaful fitana, nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin wa tona, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka menceraikan dunia karena takut akan fitnahnya. Mereka memandang dunia dengan pandangan yang penuh dengan i'tibar. Memandang bukan hanya sekedar dengan matanya, tetapi memikirkannya dengan seksama. Falamma alimu, di saat mereka kemudian ketahui hakikat daripada dunia, annaha laisat lihayyin watona, ternyata dunia itu bukanlah tempat tinggal bagi orang yang menginginkan kehidupan, yakni kehidupan hakiki. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu, maka mereka menjadikan dunia itu ibaratnya seperti Lujah. Lujah itu danau atau semisalnya begitu. Ya. Kita gambarkan sajalah seperti lautan mudahnya. Wattaqadu salihal a'mal fiha sufuna, dan mereka menjadikan amalan-amalan saleh sebagai perahu-perahunya. Jadi dunia itu ibaratnya lautan dan amal soleh sebagai kendaraannya untuk menyeberang daripada ke tempat tujuannya, negeri akhirat. Penyair yang lain mengatakan, ahlamu naumin au kadhillin za'ili innal labiba bimithliha la yufda'u. Dunia itu ibaratnya seperti kembang tidur. Atau ibaratnya seperti zillin za'il, tempat berteduh. Yang kemudian namanya bayangan, ya kan, tempat berteduh, tidak akan lama, dia akan bergeser dan hilang. Za'il. Orang yang cerdas tentunya hanya dengan semacam itu tidak akan terkecoh. Dia tidak akan tertipu hanya dengan perkara yang semacam itu. Dunia ibaratnya seperti fata morgana. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberikan gambaran tentang hakikat dunia. Di saat beliau diminta untuk menggambarkan dunia itu ibaratnya seperti apa, maka Ali mengatakan, awwaluha ana wa akhiruha fana. Permulaannya adalah keletihan dan kesudahannya adalah kebinasaan. Kalimat yang sangat ringkas, ya, tapi jelas. Sangat padat, tapi tepat. Begitu sangat luar biasa penggambaran daripada Ali bin Abi Thalib. Awaluha in ana wa akhiruha fana. Diakhir dengan keletihan, seseorang mengejar dunia dengan keletihan. Tetapi akan berakhir dengan kebinasaan. Siapa yang akan kemudian tetap hidup selamanya di dunia? Kematian adalah muara setiap manusia. Setiap kita semua pasti akan bermuara kepada yang namanya kematian. Halaluha hisab wa haramuha iqab. Halalnya itu hisab. Ianya akan dipertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, walaupun itu mubah. Ya kan? Apa yang kita makan, walaupun itu halal. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya nanti, ya, pada hari tersebut tentang nikmat-nikmat yang kalian rasakan. Halalnya itu hisab, minimalnya adalah ada perhitungannya. Wa haramuha iqab, dan kalau itu adalah perkara yang haram, maka itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Man saha fiha amina wa man harita nadima wa man istaghna fiha putina wa man istaqar fiha hazina wa man sa'aha fatinat fatanathu wa man qa'ada anha atathu wa man nadhara ilaiha a'madhu wa man nadhara biha basarathu. Itu gambaran daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terhadap dunia. Maka orang yang sehat, ya, badannya ya aman di dunia. Orang yang syirik, sangat semangat, maka dia akan menyesalinya. Di saat semangat mengejar dunia, maka akan berkesudahan dengan penyesalan. Tetapi kalau orang merasa tidak butuh dengan dunia, maka dunia akan menjadi ujian baginya. Orang yang benar-benar ingin misalnya menjadikan dunia dia apa istilahnya juhud terhadap dunia, maka dunia menjadi ujian bagi dia. Wa man istaqar fiha hazina, orang yang kemudian sangat butuh terhadap dunia, maka dia pasti akan mengalami kesedihan. Ini gambaran daripada dunia yang digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Wa man sa'aha, orang berusaha mengejar dunia, fatanadha, dunia akan memfitnahnya. Terfitnah oleh dunia. Wa man fa'ada'anha atabu, orang yang duduk darinya, dalam artian dia tidak mengejar dunia, maka dunia yang akan mendatangi. Wa man nadhara ilaiha a'madhu, siapa yang memandang kepadanya, memandang kepada dunia, maka dunia akan membutakannya. Wa man nadhara biha basharathu, tetapi siapa yang memandang dengan i'tibar, ya, nadhara biha itu artinya mengambil pelajaran dengannya, mengambil pelajaran daripada kehidupan dunia, maka dia akan melihat hakikat daripada dunia itu yang sejatinya. Ikhwati fillah azzakumullah, di antara yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berpesan kepada Ibnu Umar secara khusus, kun fid dunya ka'annaka dharib aw 'abirus sabil, jadilah dirimu di dunia ini seolah-olah engkau adalah dharib, engkau orang asing di dunia ini. Kalau kita berada di tempat yang bukan tanah air kita, bukan kampung halaman kita, kita merasa asing di situ. Terlebih kita tidak memiliki teman, apalagi hendak tolong, maka kita tidak akan merasa apa ya, kerasan, ya kan? Tidak akan merasa kerasan di tempat tersebut. Ring, sebatang kara. Maka Rasul menggambarkan untuk hidup di dunia supaya kemudian tidak begitu sangat cinta terhadap dunia, pun fit dunia ke anak keris. Jadilah dirimu di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang asing, awak abirus tadil, atau sekedar lewat, sekedar lewat saja. Jangan menjadikan dunia sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal kita itu ada di sana, ya, di negeri akhirat sana. Kalau misalnya mau dibuat penggambaran, ya, ini penggambaran, sekedar penggambaran, tentu tidak ada hakikatnya, cuma sekedar takribul faham, meningkatkan pemahaman. Ya, seseorang misal, dia tahu bahwasannya dia berada di tempat yang di situ bukan milik dia. Dia punya tempat, tempatnya dia sendiri, yang jauh di sana. Kemudian tempat ini dia juga tahu bahwasannya ini nanti akan hancur, akan dia tinggalkan lah, ini memang bukan milik dia. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga, ya, untuk membangunnya, memperbaikinya, dan apa yang ada di negerinya dia, yang memang akan menjadi tempat tinggalnya nanti, dia ambil semua. Dia ambil untuk kemudian dia gunakan untuk membangun yang di sini. Dimegah-megahkan luar biasa, sedangkan yang di sini hancur. Apakah perbuatan seperti ini perbuatan orang yang berakal? Ya tidak tentunya. Setiap orang akan mengatakan ini orang gila. Tempat kamu bukan di sini, dan di sini hanya sementara saja, kamu hanya sebentar. Katakanlah kamu di sini hanya 1 bulan. Di sana kamu akan tinggal selamanya, itu menjadi tempat tinggal kamu. Oh, 1 bulan toh. Baik, kalau begitu saya akan ambil semua yang milik saya di sana, ya. Semua daripada apa yang menjadi fasilitas dia di tempat tersebut diambil untuk kemudian digunakan membangun tempat yang hanya ditinggali 1 bulan lamanya. Hal ta'alahu aqil, orang seperti ini apakah dikatakan orang yang berakal? Tetapi anehnya banyak orang yang memilih jalan ini tanpa mereka sadari. Mereka hancurkan akhiratnya. Mereka jual agamanya demi sedikit daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Wallahul musta'an. Kemudian Ibnu Umar memahami daripada penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan ucapan beliau, ini ucapan Ibnu Umar, "Idza asbahta fala tantaziril masa, wa idza amsayt fala tantaziris shabah." Kalau kamu berada di pagi hari, Jangan untuk beramal itu menunggu nanti sore hari. Dan jika engkau berada di sore hari, jangan kamu menunggu untuk beramal di pagi hari. Khudz min sihatik lima robik, wa min hayatik lima utik. Ambil dari masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Orang yang sakit, dia tidak bisa berbuat banyak. Terkadang baru sadar di saat sakit, ingin beramal ini, ingin beramal itu. Dia dalam keadaan terkapar, ya, di pembaringan. Tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia ingin ini dan ingin itu. Tidak bisa dan tidak sanggup dia lakukan. Maka ambil masa sehatmu sekarang ini untuk menghadapi masa sakitmu. Dan seseorang kalau sudah memiliki amalan, muwadzabah ala amalin, dia terus menerus dalam amalan tersebut. Ya. Di saat dia jatuh sakit, maka Allah akan menganggap dia dan mencatatnya sebagaimana apa yang dia lakukan di saat dia sehat. Tanpa dikurangi sedikit pun. Itu keutamaan di saat seseorang melakukan ibadah secara istimrar, muwadzabah, ya. Secara terus menerus istiqomah dalam satu kebiasaan. Apapun itu. Kebiasaan antum mungkin misal ya salat witir walaupun satu rakaat. Selalu dilakukan satu rakaat, satu rakaat, satu rakaat di saat antum mungkin. Pada saat antum safar ya badan capek, letih, lelah, lesu, tidak sempat melakukan itu, tercatat bagi antum. Tercatat tetap melakukan ibadah tersebut. Demikian pula kebiasaan kita mungkin qiraatul Quran ya sehari mungkin satu lembar, dua lembar atau satu muka katakanlah atau satu surat pendek misalnya, tapi itu merupakan kebiasaan kita. Ba'da subhi misalnya, ba'da maghrib misalnya atau qoblan naum sebelum tidur kita. Kita baca menjadi sesuatu yang itu merupakan wiridan kita. Nah, ini rutinitas kita sehari-hari. Kita gunakan masa sehat tersebut. Ya. Maka di saat kita sakit, Allah akan mencatatnya seperti itu. Seperti kebiasaan kita di saat kita sehat. Demikian pula hal-hal yang lain al-muhim, seluruh ibadah, seluruh amalan. Kebiasaan kita sholat, misalnya sholat sunnah, ya, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ya, di saat sehat kita bisa, di saat sakit pergi ke masjid saja enggak sanggup. Maka pahala sholat berjamaah kita karena itu merupakan sesuatu yang tidak pernah kita tinggalkan, Allah catat itu. Allah catat secara penuh. Dan bahkan sholat sunnah itu Allah catat secara penuh kalau itu merupakan sesuatu yang kita jalankan secara kontinu. Ikhwati fillah azzakumullah, itu gambaran daripada fitnatud dunia dan bagaimana mensikapinya. Juga di sini Ibnu Umar mengatakan wa min hayatik lima utik, ya, untuk engkau pergunakan masa hidupmu menghadapi kematian, karena kematian itu sesuatu yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, tidak ada seorang pun, satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Saat ini, sekarang ini bisa jadi, ya, kita masih bisa bertatap muka. Siapa yang menjamin kita bisa selamat sampai di rumah-rumah kita? Rahasia Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ikhwati fillah azzakumullah, itu di antara gambaran tentang fitnatud dunia. Dan tentunya ya kita butuh untuk memberikan satu contoh pembahasan. Ini pembahasan sangat penting sekali. Kalau kita bahas secara panjang lebar, ya tentunya akan sangat luas pembahasan ini, ya. Apa contoh daripada fitnah dunia? Di antara fitnah dunia adalah fitnatun nisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara runtut ujian-ujian kita hidup di dunia. Allah menyatakan zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihias-hiasi bagi manusia kecintaan syahwat terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap harta benda, apakah itu emas, apakah perak, apakah itu khail musawamah, kuda yang memiliki nilai tawar tinggi, kuda-kuda pilihan, wal an'am, wal harf, binatang-binatang ternak, ataupun sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia, kesenangan kehidupan dunia. Tidak terpisah Allah sebutkan secara menyeluruh. Kehidupan dunia adalah itu. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tempat kembali. Didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak syahwat daripada kehidupan dunia adalah an-nisa. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, bada'a bihim likasrati tasawufin nufus ilaihim. Dimulai dengan mereka, yakni fitnatun nisa, karena memang demikian. Kecenderungan hati kepada mereka, kecenderungan jiwa kepada mereka. Li'annahunna haba'il syaitan. Wa fitnatur rijal. Wa fitnatur rijal, karena mereka haba'il syaitan wa fitnatur rijal. Tali-talinya syaitan. Dan juga fitnah bagi para lelaki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan ashab ja'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan satupun fitnah ujian yang lebih berat bagi kaum laki-laki dibandingkan wanita. Jadi di sana banyak fitnah-fitnah yang lain. Ujian-ujian banyak sekali. Tetapi yang paling beratnya bagi kaum lelaki adalah wanita. Sehingga Al-Qurtubi menyatakan, fa fitnatun nisa asabtu min jami'il asya. Maka ujian terhadap kaum wanita itu yang paling beratnya di antara berbagai macam ujian. Segala sesuatu. Ujian-ujian bagi kaum pria yang paling beratnya adalah wanita. Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan ucapan daripada Sa'id ibn al-Musayyib, Sayyidut Tabi'in. Sa'id menyatakan, ma aisa syaitan min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah syaitan putus asa dari sesuatu dalam menggoda. Putus asa dari suatu dalam menggoda manusia. Melainkan akan didatangi dari sisi wanita. Artinya akan digoda dari sisi wanita. Itulah senjata daripada syaitan. Dan Sa'id bin al-Musayyib adalah seorang yang paling sangat takut sekali terhadap fitnah tunisa, fitnah wanita. Ali bin Zaid mengatakan, qala lana Sa'id, berkata kepada kami Sa'id yang ibn Musayyib, wa huwa ibn arba' wa samani, di mana usia beliau sudah 84 tahun. 84 tahun. Sudah sangat sepuh, ya kan? Wa qadzabat ihda ainayhi, dalam keadaan salah satu daripada pandangan mata beliau sudah buta. Wa huwa ya'tu bil ukhra, sedangkan yang lain itu pun juga sudah beliau keluhkan. Artinya, bagian yang lain pun sudah tidak lagi jelas untuk melihat. Yang satu sudah tidak bisa sama sekali, yang satu sudah sangat lemah pandangan matanya. Apa yang beliau ucapkan? Ma syai' akhwafu indi minan nikah. Tidak ada sesuatu yang lebih aku khawatiri dibandingkan fitnahnya wanita. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan maqitu ala nafsi syai'an maqafatan nisa. Tidak ada sesuatu yang aku lebih khawatir terhadap diriku ini sebagaimana kekhawatiranku terhadap fitnahnya wanita. Maka orang yang di sekitar beliau mengatakan ya Aba Muhammad inna mislaka la yuridun nisa wala turidun nisa. Wahai Abu Muhammad, orang semisal engkau sudah tidak lagi butuh kepada wanita, tidak lagi menginginkan wanita, tidak pula ada wanita yang butuh kepada Anda. Kata yang lain. Apa kata Sa'id bin Musayyib? Huwa ma'akulu lakum. Keadaannya adalah seperti apa yang aku katakan. Bahwa yang paling aku takut adalah fitnatun nisa. Tidak memandang usia. Kalau kaitannya dengan wanita. Tidak memandang usia. Siapapun dia. Tidak ada istilah tua-tua. Melas. Yang terberat dari kaum wanita juga sama adalah kaum lelaki. Karena memang Ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan idza marrat bika imra'ah fa tua di depanmu, maka pejamkan matamu. Suruh jahil. Bagaimana ayatnya? Ya, ini perintah untuk menundukkan pandangan. Ya kan? Jamkan matamu sampai lewat darimu. Ini karena apa? Ujung jempol kakinya. Jadi kalau berjalan itu menunduk terus pandangannya mengarah kepada jempol kaki. Karena takutnya fitnah wanita. Banyak sekali di sini kalam daripada para ulama kita ya terkait dengan fitnatun nisa. Terlebih saat ini ya kita berada dalam masa-masa pandemi ya kan. Allahu musta'an. Ya. Ujian yang sangat berat dengan jarangnya kita mendapatkan siraman-siraman rohani. Ya. Terkadang di antara kita nasallahu salama wal afiyah kemudian menggunakan masa-masanya, waktu-waktunya, hari-harinya, ya, karena banyaknya waktu luang, kemudian menyibukkan diri dengan media sosial, bahkan sampai kepada hubungan lawan jenis, ya kan? Hubungan dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya dan terjatuh dalam fitnah-fitnah tersebut. Atau memandang kepada hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang disebabkan pandangan ya. Kemudian apa istilahnya? Hubungan dengan orang yang dahulu sudah pernah menjalin hubungan dengannya pada waktu sekolah mungkin ya, teman sekolahnya terjadi ya. Ada kasus bahkan sampai kasus tersebut sampai pembunuhan. Kasus terkait dengan CLBK istilahnya sekarang. Cinta lama bersemi kembali. Iya. Di daerah mana itu? Sampai terjadi pembunuhan. Itu seperti ini. Dan ikhwah. Terjadi pada ikhwah. Akhwat ini yang dibunuh. Korbannya. Ini fitnah wanita. Sempat menggemparkan waktu itu beritanya. Wallahul musta'an. Kasus CLBK. Dan kasus-kasus seperti ini Itu yang tampak saja di permukaan. Yang lain banyak. Yang belum terbongkar, tidak tahu kita. Wallahu musta'an. Ikhwati fillah azzakumullah. Maka pantasnya bagi kita untuk menjaga pandangan-pandangan mata kita. Seorang penyair menyatakan, kullul hawadithi mabda'uha minan nazar wa mu'dhamun nari min mustazhari sarari kam nazratin fa'alat fi qalbi sahibiha fi'lat tihami bila qawsin wala watari wal mar'u madama da'ainin yuqallibuha fi a'yunil ghairi mawqufun ala qadari yasurru mukhlasahu ma dharra mujatahu la marhaban bisururin ada bidharari. Kullul hawadith, setiap kejadian mabda'uha minan nazar, awal mulanya disebabkan karena pandangan. Wa mu'dhamun nar min mustaghir sarar, dan api yang menyala besar itu kan awalnya dari percikan yang kecil, hanya sekedar dari pandang mata. Kam nadhratin fa'alat fi qalbi sahibiha, betapa banyak pandangan yang beraksi pada hati pemiliknya, yakni pada hati orang yang suka memandang tersebut. Fi'latiha bila qausin wala watari, seperti anak panah yang mencocok-cocok hatinya. Anak panah yang tanpa busur dan tanpa kendali. Ya, ini seseorang memandang dengan pandangan yang mungkin akan membangkitkan syahwat. Dia wanita, bukan istrinya. Ya, tidak bisa tersalurkan. Akhirnya, apa yang terjadi? Fantasi. Dan itu merupakan sesuatu yang akan menyiksa hati. Ya, digambarkan di sini oleh si penyair seperti anak panah yang menusuk-nusuk jantungnya ini. Gara-gara pandangan. Walma umada mada ayun yukalibuha, seseorang selama dia memiliki mata yang seperti senantiasa dia gunakan secara perampangan memandang kepada yang tidak dihalalkan untuknya, ya, mauqufun ala khatari, dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Ya suruh mukla tahu, memang benar menyenangkan pandangan mata, ya, apa diistilahkan dengan cuci mata begitu ya, memandang sesuatu yang tidak halal. Cuci mata dulu, duduk-duduk pinggir jalan, menyaksikan orang, kayak panik wanita yang lalu-lalang. Ya suruh muklatahu, menyenangkan pandang matanya, mabur romuh jatuh tetapi merusak daripada jiwanya. Lah marhaban bisururin ada bidorori, maka tidak ada keuntungan sama sekali. Kesenangan yang berimbas kepada mara bahaya, madarat dan kebinasaan. Sehingga pantasnya bagi kita semua untuk menjaga daripada pandang mata kita. Ini kita baru akan mau masuk ini sebetulnya ya. Baru akan mau masuk tentang pembahasan, tapi waktu sudah tidak mungkin kan. Ya. Bagaimana ini? Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jika masih ada waktu dan jika masih ada umur. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini ada pertanyaan. Apakah dalil kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran? Apakah dalil kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran? Barakallahu fikum. Ada dalilnya, tetapi dhaif oleh Syaibani. Lafadznya anak tidak hafal, al-muhim hadisnya dhaif. Kadal fakr ya'ud ilal kufur al-muhim. Maknanya seperti itu, tapi lafadznya anak tidak hafal. Hampir-hampir kemiskinan itu membawa kepada kekufuran. Anggaplah hadis tersebut sahih dalam artian seandainya sahih. Maka maknanya adalah bahwasannya orang yang minim iman, lemah iman, kemudian ditambah lagi kemiskinan, kefakiran, maka akan sangat mudah sekali tergoda ya, dengan kekufuran. Hanya sekedar diberi iming-iming indomie, ya kan, beras dan semisalnya bahan makan pokok, ya, dia akan dengan sangat mudah untuk menjual agamanya. Wa minan nasi ma ya'budullaha 'ala harf. Di antara manusia ada yang orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala harf, di pinggiran, di tepi ini. Fa in asabat Fain asobathu. Fain asobahu khairun itma'an nabi. Kalau dia mendapatkan keuntungan, senang dia berada di dalam Islam. Ya. Dia tentram dan tenang di situ. Istiqomah dia. Kenapa? Karena dia mendapatkan keuntungan dalam Islam. Wain asobathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tetapi di saat kemudian diberi ujian sedikit saja, ya, dia langsung nyebrang. Karena dia berada di pinggiran sini. Inqalaba ala wajhihi. Balik dia kepada kekufurannya. Khasirat dunia wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia dan rugi akhiratnya. Itulah kerugian yang nyata. Sayyid, bagaimana sikap kita menghadapi ikhwan yang tidak amanah, lepas tanggung jawab, khianat, dan menipu dalam muamalah? Kita tidak berbicara tentang satu kasus, dua kasus, atau orang tertentu. Kita berbicara secara umum, ya. Ini pertanyaan, jawaban Anas secara umum. Artinya tidak bisa dan tidak boleh untuk dibawa kepada kasus ini. Mungkin seorang yang bertanya mengkaitkan dengan kasus tertentu. Tapi jawaban Anas ini secara umum. Sayyid, ikhwah yang demikian, yang tidak amanah, kalau sudah diketahui tidak amanah, maka jangan serahkan amanah kepadanya. Ya kan? Jangan serahkan amanah kepadanya. Dan seorang mukmin, orang yang beriman itu begitu sangat sulit untuk menerima amanah. Karena dia tahu konsekuensinya. Ini dia tahu tanggung jawabnya. Ini amanah, tidak sembarangan dia. Tetapi di saat dia memegang amanah, dia betul-betul akan berusaha sekuat tenaga. Sehingga orang-orang yang beriman sulit untuk kemudian istilahnya apalagi kok malah mencalonkan diri. Tidak. Mereka lari daripada amanah. Itu orang yang beriman. Mereka lari daripada amanah. Kenapa? Amanah nadamah yaumal qiyamah, kata Rasul. Amanah itu nadamah. Nadamah itu apa? Penyesalan pada hari kiamat nanti. Ilaman akoda dihakki, kecuali orang yang memang mengambil dengan haknya dia, wa ada ma'alaiha, dan dia menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Artinya orang yang betul-betul amanah terhadap tugas dan kewajibannya. Kalau kita sudah ketahui dia adalah orang yang tidak amanah, atau pernah kita ketahui dia tidak amanah, jangan serahkan amanah kepada dia. Adapun kalau sudah terjadi, baru kita ketahui bahwa ternyata orang ini tidak amanah, lepas tanggung jawab, maka kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khianat, menipu dalam muamalah, kita sudah punya catatan bahwa fulan ini adalah orang yang tidak amanah, dia adalah penipu, ya. Berkhianat dalam muamalah, jangan bermuamalah dengan orang ini, dan kalau perlu sampaikan kepada yang lain supaya apa? Supaya orang lain pun juga jangan terjatuh kepada perkara yang sama terhadap kita. Tentu setelah munasohah, ya kan, dinasihati dengan baik, ya, bahwasannya dia telah melakukan perbuatan ini, perbuatan itu daripada pelanggaran-pelanggaran dari amanah. Setelah nasihat dan nasihat, apapun mungkin, ya, minta dibawa kepada asatidzah, diselesaikan secara ilmiah, ya, bagaimana permasalahannya. Kemudian kalau bisa islah, itu yang diharapkan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasulhu khair, islah itu adalah kebaikan, damai itu baik. Dalam segala perkara damai itu adalah baik. Kalau bisa damai walhamdulillah, selesaikan dengan cara damai. Tapi kalau tidak dan ternyata memang telah terjadi kasus demi kasus pada orang ini, melanggar amanah dan tidak bisa dipercaya, lepas tanggung jawab, khianat, menipu dan sebagainya, ya wajib untuk ditahdir, ya. Diperingatkan dari bahaya orang ini. Hati-hati, jangan bermuamalah dengan fulan. Dan itu bukan termasuk daripada ghibah. Kalaupun itu disebut ghibah, maka ghibah yang dibolehkan. Ghibah yang dibolehkan. Azamu laisa bighibatin fi sittatin, kata sebagian daripada ulama yang menyebutkannya dalam bentuk syair. Gitu. Mencela itu terkadang tidak teranggap sebagai hibah dalam 6 perkara. Mutadzalimin dan seterusnya. Al-Muhim di situ. Di antaranya adalah orang menjelaskan tentang keadaan seseorang untuk mentahdirnya. Bahaya daripada orang tersebut. Ini tidak termasuk daripada hibah. kiat apa saja, kiat-kiat apa supaya semaksimal mungkin terhindar fitnah nisa pada pengelolaan mahat putri. Jadi terkait dengan hal tersebut, ya tentunya harus kita berpatokan pada rambu-rambu syariat, ya. Berpatokan pada rambu-rambu syariat. Tentu tidak bisa diterapkan secara detailnya pada setiap tempat, masing-masing tempat disesuaikan dengan kondisinya. Tetapi secara umum tidak boleh ada istilah untuk kaum putri harus ada hijab dan sebagainya. Semuanya tentu kita sudah memahaminya. Dan ini sebetulnya di antara pokok yang juga akan kita bahas sebetulnya terkait dengan fitnah wanita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ana tidak bisa memberikan jawaban yang apa istilahnya memuaskan untuk kiat-kiat apa semaksimal mungkin terhindar daripada fitnah wanita. Yang jelas untuk pondok putri ya tentunya ada pengurus-pengurus putri, ya pengurus-pengurus putri sendiri yang terpisah tempatnya, hijab dan sebagainya. Itu saja yang mungkin bisa Ana sampaikan terkait dengan masalah kiat-kiat terhindar daripada fitnah wanita pada pengelolaan mahar putri. Dan jika memang belum memungkinkan artinya tempat dan sebagainya, maka asal untuk ya ditiadakan. Kalau memang tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan dari si tempat, tidak ada tempat yang khusus dan sebagainya, dan mesti harus terjadi ikhtilat dan sebagainya, maka lebih utama untuk tawakal Allah, ala ma yasarullah, untuk dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap harus ada tempat khusus untuk mahar putri. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nastaghfirullah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.